بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita pada pertemuan sebelum ini pembahasan tentang wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan permasalahan iman dan amalan hamba. Ya, di antara kaum Wa'idiyah dan kaum Murji'ah. Ya, masuk di dalamnya cakupan Murji'ah adalah Jahmiyah. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa seorang muslim yang terjatuh ke dalam suatu dosa, ya, kabirah minal kabair, satu dosa besar dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ya, berkurang keimanannya sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat, tetapi tidaklah dengan perbuatan dosanya tersebut dikeluarkan dari bingkai keimanan, dia tetap dikatakan sebagai mukmin dikarenakan keimanan yang ada pada dirinya, tetapi dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, dia menjadi fasik. Adapun terkait dengan nasibnya di akhirat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya bagi siapa yang mati di atas kesyirikan tersebut, dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendaki. Dari ayat ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dari azab neraka. Ya, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan menghukum hamba tadi sesuai dengan perbuatan dosanya, tetapi dia tidak kekal di dalam neraka disebabkan adanya aslul iman, pokok keimanan, ya, atau diistilahkan dengan pembahasan yang sudah kita lewati, mutlakul iman. Yani pokok keimanan yang ada pada hamba tadi. Ini tentang nasibnya di akhirat. Ya, berbeda dengan orang-orang Wa'idiyah yang mereka menghukumi bahwa pelaku dosa besar nasibnya di akhirat kekal di dalam neraka. Adapun di dunianya terjadi perbedaan antara kaum Khawarij yang menghukumi mereka telah kafir dengan orang-orang Mu'tazilah yang menghukumi pelaku dosa besar bukan mukmin tetap juga bukan kafir, berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa yang disebutkan dengan sahibul manzilah bainal manzilatain. Ini juga istilah yang muhdats karena Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia sebagaimana dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ya, dialah yang telah menciptakan kalian, di mana di antara kalian ya sebagiannya kafir dan sebagiannya mu'min. Tidak ada sahibul manzilah bainal manzilatain. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka sesat di dalam bab ini dikarenakan berkeyakinan ya, selagi seorang mengaku muslim, maka maksiat apapun, dosa sebesar apapun yang dia perbuat tidak mempengaruhi keimanannya. Ya, sehingga di sisi mereka ya, keimanan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah alaih. Tidak ada bedanya dengan Fir'aun. Tidak ada bedanya dengan Namrud. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Ya, termasuk dalam cakupan Murji'ah Jahmiyah yang menganggap bahwa keimanan itu cukup dengan ma'rifah. Yang penting mengenal Allah, dikatakan dia mu'min. Sehingga ya, dengan ini berarti iblis di sisi orang-orang Jahmiyah juga mu'min. Ya, musyrikin Quraisy di sisi mereka juga mu'min. Ini keyakinan yang sesat yang ada pada orang-orang Jahmiyah. Dan mereka termasuk di antara yang paling jahatnya dari kelompok Murji'ah. Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala Syaikhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wahum yani Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij. Bermereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum yang pertengahan, yakni kaum yang adil dalam bab tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kaum yang mereka disebut sebagai ar-rawafid, ini jamak dari rafidah, dan al-khawarij, pertengahan antara dua kaum ini. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Taifah Al-Mansurah di dalam sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang Khawarij ya sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Mereka ya kelompok yang muncul dalam jumlah besar ya di masa khilafah Ali ibn Abi Talib, dan mereka lah kelompok yang pertama kali mendahirkan yakni sikap penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ini khawarij. Adapun ar-rawafid ya, jamak dari rafidhah, terambil dari kata ar-rafd yang maknanya menolak. Ya, maknanya menolak. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, di mana kitab ini kitab yang terbaik di dalam ya, bantahan terhadap kelompok Syiah, secara khusus Rafidhah. Ya. Beliau menulis kitab ini sebagai yakni bantahan terhadap syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh seorang tokoh Rafidhah yang dijuluki Ibnu Mutahhar. Ya, Ibnu Mutahhar. Dijelaskan oleh beliau asal dari penamaan Rafidhah. Ya, bahasanya di masa salah seorang tokoh dari kalangan Ahlul Bait yang sesungguhnya mereka para tokoh ya, sunnah, tidak sebagaimana klaim orang-orang Syiah bahwa mereka adalah imam-imam mereka, yang bernama Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali. Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka pada awalnya berada di barisan Zaid ibn Ali ini dan menyatakan yakni sikap dukungan terhadap Ali ibn Abi Ali ibn al-Husain ini. Zaid ibn Ali ini. Alafu Zaid ibn Ali. Tetapi mereka menanyakan tentang bagaimana sikap Zaid terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ketika ditanya tentang perkara ini, beliau menjawab dan mendoakan rahmat serta keridhaan untuk keduanya. Ya, bahwa mereka adalah kakek-kakek kami. Mendengar jawaban dari Zaid ibn Ali ini, maka mereka menolak yakni sikap Zaid ibn Ali. Maka Zaid menyatakan idan rafadtumuni. Ya. Jika demikian berarti kalian hakikatnya menolakku. Ya, dan dari sejak itulah mereka kaum yang tidak menerima sikap dari Zaid ibn Ali dalam mendoakan rahmat dan keridhaan untuk dua sahabat yang paling mulia tersebut, mereka dijuluki sebagai Rafidhah. Adapun kaum yang tidak ikut bersama mereka, ya, bersama orang-orang yang menolak ini, dinisbatkan kepada Zaid ibn Ali ini sehingga dikenalah kelompok yang namanya Zaidiyah. Saya nanti akan disinggung oleh Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Makhali pada syarah beliau terhadap risalah ini. Ini asal mula penamaan Rafidhah. Dan beliau al-muallif Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau juga memiliki kitab khusus yang berjudul Ar-Raddu ala Rafidhah. Ini menunjukkan sikap kecintaan beliau terhadap sunnah dan bantahan dari beliau terhadap siapa saja yang memusuhi sunnah, secara khusus orang-orang Rafidhah. Kata Syekh Zaid rahimahullah pada ta'liq beliau, wa kadzalika hum wasatun ay ahlus sunnati wal jamaah at-ta'ifatun najiyah al-mansurah atba'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi wal amal wasatun fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij. Demikian pula mereka adalah kaum yang pertengahan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ilmu dan amal. Mereka adalah kaum yang pertengahan dalam permasalahan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bersikap terhadap mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij, antara kaum yang dinamai dengan Rawafid, Rafidah dan Khawarij. Dan perlu diketahui juga bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Syiah di masa kita, ya, hakikatnya mereka adalah orang-orang Rafidah. Ya, orang-orang Rafidah yang jauh sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan Syiah oleh para ulama ahli hadis, ya, terkait dengan beberapa rawi yang disifati dengan itu. Ya. Adapun sekali lagi orang-orang yang mengaku Syiah di masa kita hakikatnya mereka adalah Rawafid. Kenapa kok mereka mengaku Syiah? Ya, dalam rangka untuk mengelabui umat. Karena mereka akan berdalih, ya, bahwa kenapa kami dimusuhi? Ya, kami juga punya peran yang besar terhadap umat di dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi. Lihat di dalam Sahih Bukhari, lihat di dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya. Ya, niscaya kalian akan dapati rawi-rawi yang mereka dijuluki dengan Syiah. Ya. Ini upaya mereka untuk mengelabui umat. Baik. Sementara, ya, jika kita perhatikan mereka yang disifati sebagai rawi syi'i, ya, pada kitab-kitab hadis adalah yakni semata mereka yang menganggap bahwa Ali ibn Abi Thalib ini lebih utama dibandingkan Utsman. Ya, hanya sebatas itu. Adapun mereka orang-orang yang mengaku Syiah di masa kita bukan hanya sebatas itu. Bahkan mereka menganggap Ali ibn Abi Thalib lebih utama bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka menuduh bahwa Jibril telah salah alamat. Ya. Karena menurut mereka adanya keserupaan antara Ali dengan Rasulullah, kemudian Jibril salah mendatangi, maksudnya kepada Ali, ternyata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penghinaan, pelecehan yang luar biasa, ya, terhadap, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, ya, terutama utama malaikat Jibril alaihi salam, disifati sebagai seorang yang lalai bahkan khianat. Ini keadaan orang-orang Rafidah. Bahkan mereka, ya, memiliki suatu kebiasaan yakni melaknat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka lakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, ya, sekali lagi ini peringatan bagi kita semua bahwa orang-orang yang mengaku Syiah di masa kita hakikatnya mereka adalah orang-orang Rafidah, musuh Jibril alaihi salam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh agama ini. Fa amma ar-rawafidhu fa innahum a'da'ullahi wa a'da'u rasulihi wa a'da'u atba'is shadiqin al-mukhlisin. Maka sungguhnya mereka orang-orang Rafidhah adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan musuh-musuh para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqin, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, al-mukhlisin, yang ikhlas di dalam ibadah mereka. Ini keadaan orang-orang Rafidah. Ya, jadi hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubul aqaidi, dan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para imam umat ini, mamlu'atun bil bayani wal idahi li madhhabihim, ya, penuh dengan penjelasan dan keterangan tentang madhab mereka. Termasuk di kalangan mutaakhirin, ya, satu kitab yang ya cukup tebal, mungkin hampir mencapai 600 atau 700 halaman, Usul Madhab Syiah Al-Imamiyah. Wahum aqsamun, di mana mereka ya terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan demikian keadaan bidah, ya, sehingga setiap kali terjadi suatu perbedaan akan membentuk kelompok yang baru. Ya. Oleh karena itu disifati oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana Allah dan Rasulnya, yakni Rasulullah mensifati Ahlus Sunnah bil Jamaah, maka adapun Ahlul Bidah disifati dengan furqah. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa namanya bidah itu berganding dengan perpecahan. Adapun sunnah, ya, maka akan menjadikan bersatunya umat. Tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faminhum, di antara kelompok Rafidah Al-Mu'allihah, ya, yang dijuluki dengan Al-Mu'allihah. Wahaulai alladzina zaharu fi ahdi Aliyyin radhiyallahu ta'ala anhu Al-Khalifatul Rashid. Mereka adalah kaum yang muncul di masa Ali ibn Abi Talib, ya, khalifah yang terbimbing, khalifah yang keempat dari para Khulafaur Rashidin. Faghalaw fihi, di mana mereka bersikap ekstrim di dalam memuliakan Ali ibn Abi Talib, hatta i'taqadu fihi al-uluhiyah, sampai meyakini bahwa ada sifat uluhiyah, yakni hak untuk diibadahi pada diri Ali ibn Abi Talib. Ya. Di mana mereka, yakni orang-orang juhal yang termakan dengan propaganda, ya, pencetus ajaran Rafidah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah ibn Saba, ya, seorang Yahudi dari Yaman, ya, masuk Islam di akhir-akhir masa pemerintahan Utsman ibn Affan, ya, tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Jadi jika kita telusuri bahwa sumber dari ajaran Syiah, ya, adalah Yahudi. Oleh karena itu didapati sekian banyak kemiripan antara apa yang ada pada ajaran-ajaran yakni Syiah dengan apa yang ada pada Yahudi. Ya, termasuk diantaranya dalam permasalahan ibadah, yakni mereka orang-orang Syiah tidaklah berbuka puasa kecuali bintang-bintang sudah terlihat. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan demikian juga keterangan para ulama bahwa hakikat dari ajaran Syiah adalah gabungan dari, ya, apa yang ada pada Yahudi dengan leluhur mereka, yakni orang-orang Majusi. Kemudian kata Syekh Zaid, fakhadda lahum al-akhadid, maka Ali ibn Abi Talib menggalikan untuk mereka al-akhadid, ya, jamaknya juga dengan ukhdud, yakni apa, parit, wa awqada fiha an-niran, dan beliau menyalakan api di parit-parit tersebut. Wadafa'ahum fiha ghadban min af'alihim as-sayyi'ah wa ghuluwihim al-fasid haitsu ja'alu lillahi tabaraka wa ta'ala syarikan fil uluhiyah. Dan Ali ya melemparkan mereka ke dalam parit-parit yang berisi api tersebut sebagai suatu bentuk kemarahan terhadap perbuatan mereka yang sangat jelek dan sikap ekstrim mereka yang sangat rusak ketika mereka menjadikan bagi Allah tabaraka wa ta'ala adanya hak ya, yakni sekutu di dalam hak untuk diibadahi ya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada di masa itu sepakat dengan Ali ibn Abi Thalib di dalam yakni hukuman mati terhadap mereka orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap Ali tersebut. Akan tapi ya, mereka tidak setuju dengan bentuk hukuman bakar yang dilakukan oleh Ali. Ya, karena tidak ada yang berhak untuk menghukum dengan api kecuali Rabb api yang menciptakan api ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian. Oleh karena itu diriwayatkan ya Ibnu Abbas mengingatkan dan menasihati Ali bin Abi Thalib tentang permasalahan tersebut. Dari sini kita melihat bahwa awal kali kemunculan kesyirikan di umat Islam ini dari mana? Dari mereka, dari orang-orang Rafidhah. Ya, ketika mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan ini terus berlangsung pada mereka ya, di mana tidaklah ya yang terjadi pada mereka kecuali bagaimana mereka memuliakan kuburan-kuburan sehingga ya yang makmur di kalangan mereka itu kuburan. Adapun yang makmur di situ ramai ya dengan berbagai aktivitas ibadah. Ya, bahkan sampai pada sujud ruku kepada kuburan. Ya. Adapun masjid-masjid mereka sepi. Ya, demikian keadaan orang-orang Rafidhah. Jadi kelompok yang pertama, ya, kelompok yang dihukum bunuh oleh Ali ibn Abi Thalib dikarenakan telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minhum as-sabbah. Ya, di antara mereka kelompok yang dinamai dengan as-sabbah. Ya, ini dari sibab yang mananya ada celaan, cacian, kutukan. Ya. Ini kelompok yang kedua. Wahumul ladzina yataqarrabuna fi ibadatihim za'amu ila Allah bisabbi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma. Wasairi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yastathnau illa afradan ya'udduna 'ala al-asabi'i. Di mana mereka adalah kaum yang melakukan suatu bentuk taqarrub, pendekatan diri dalam ibadah mereka yang menurut klaim mereka itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mencaci ya, mengutuk Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan mereka ya menyebut dua sahabat yang paling mulia ini sebagai sonamai Quraisy. Ya, berhala, dua berhala kaum Quraisy. Ya, demikian cacian mereka, celaan mereka terhadap dua sahabat yang paling mulia ini. wa sa'iri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga celaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya. Khususnya adalah ya ibu kita semua, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah kepada Musa, perintah kepada Musa agar menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembelih baqarah. Mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud baqarah adalah Aisyah. Ya. Celaan yang luar biasa. Demikian juga tuduhan mereka ya terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dengan perbuatan jelek yang telah datang ya pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang tuduhan tersebut. Demikian juga di antara yang paling dimusuhi oleh mereka adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana kalau kita perhatikan rangkaian sejarah kenapa mereka demikian memusuhi Umar ibn Khattab, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai sebab ya hancur leburnya, luluh lantaknya ya kerajaan Persia, leluhur mereka. Dan ini sebagai suatu sumber dendam dan kesedihan yang ada pada mereka. Ya, oleh karena itu, ketika seorang budak Majusi ya, yang dikenal dengan namanya Abu Lu'lu'ah, ya, ini kunyah, ya, yang sungguhnya namanya Fairuz, ya, namanya Fairuz. Syekh Ubaid pernah ditanya tentang menamai anak Fairuz. Ya, beliau menjawab, ada orang yang namanya Fairuz. Tapi beliau mengingatkan saya tidak merekomendasi untuk memberi anak nama Fairuz. Karena siapa Fairuz? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, ya, pembunuh Khalifah Umar ibn Khattab, dianggap oleh mereka, ini orang-orang Syiah, sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai mujahid. Dan kuburannya juga dijadikan sebagai ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang paling dimusuhi oleh mereka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau ya dimusuhi oleh orang-orang Syiah? Karena beliau adalah penyampai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ya, dan ini tentu perkara yang sangat dibenci. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka orang-orang Syiah adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh agama ini, meskipun mereka berkedok sebagai orang-orang Islam. Mereka tidaklah mengecualikan yang dari cacian-cacian mereka terhadap para sahabat Nabi, illa afradan ya'udduna 'ala al-asabi, kecuali sejumlah kecil dari kalangan para sahabat yang tidak lebih dari bilangan jari jemari. Di antara mereka Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk yang dikecualikan oleh mereka adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad, juga Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhum. Kita lanjutkan. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, beliau telah menyebutkan di dalam mu'jamnya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وعنده علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت lahum nabazun yusammuna ar-rafidah qatiluhum fa innahum musyrikun. Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid beliau menghasankan sanadnya. Syekh Ubaid hafizahullah beliau pada Majmu' Rasail menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah mensahihkan hadis ini berdasarkan yang dikumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis ini. Ya. Sebagian alul hadis menganggapnya sebagai hadis yang dhaif. Di antara mereka yakni Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Ya, demikian juga dari kalangan mutaakhirin yakni Syekh Al-Albani. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah mensahihkan berdasarkan yakni dikumpulkan jalan-jalan periwayatannya. Di hadis ini ya, kata Ibnu Abbas, aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu juga ada Ali. Ini Ali ibn Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, sayakunu fi ummati qaumun." Wa akan muncul di tengah umatku suatu kaum yang yantahiluna hubba ahlil bait. Mereka menyatakan dengan lisan-lisan mereka yakni kecintaan kepada ahlul bait. Ya, yang dimaksudnya ini keturunan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Ya. Di sisi yang lain kata Nabi, lahum nabz, bahwa mereka itu memiliki ucapan-ucapan yang yakni berisi cacian, cacian terhadap para sahabat. Sebagaimana ini perkara yang masyhur dari lisan-lisan mereka. Ya, bahkan mereka menjadikan itu sebagai klaim mereka ibadah kepada Allah, taqarrub mereka kepada Allah. Yusammuna ar-rafidhah. Berdasarkan hadis ini telah datang penyebutan tentang rafidhah dari siapa? Dari Nabi. Karena Nabi qatiluhum, perangilah mereka, fa innahum musyrikun. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik. Dan kita tahu merekalah kaum yang pertama kali memasukkan kesyirikan di umat ini. Ya, melakukan peribadatan, penyembahan, sujud kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perkara yang masyhur dari mereka, mereka sujud kepada kuburan-kuburan. Ya, tidak lepas ya, kuburan tokoh-tokoh mereka dari yang namanya gambar. Yang mereka sujud kepada gambar-gambar itu, sujud kepada kuburan-kuburan itu. Ini keadaan mereka. Ya, orang-orang rafidah. Telah disebutkan oleh Syekh Zaid di sini bahwa ya, hanya sebagian kecil di kalangan para sahabat yang luput dari cacian mereka. Kemudian mudda'ina anna Ali ibn Abi Thalib huwal wasi. Mereka mengklaim bahwa Ali ibn Abi Thalib adalah penerima wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan kepemimpinan terhadap umat ini. Ya, mereka mengklaim demikian dan ini sebagai hasil propaganda dari Abdullah ibn Saba. Jadi awal kali yang dimunculkan oleh Abdullah ibn Saba sebelum menggiring mereka untuk menyembah Ali adalah memunculkan ya, keyakinan yang dinisbatkan kepada ajaran dari Taurat bahwa setiap nabi itu mesti memiliki wasi yang menerima wasiat di dalam memimpin umat ini ya, sebagaimana Nabi Musa ya, wasi beliau adalah Yusha ya. Maka di tengah umat ini bahwa yang menjadi wasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa ya, Ali, klaimnya seperti itu. Dan termasuk yang dijadikan ya, dalil oleh mereka atau hujah oleh mereka apa yang dikenal dengan hadis Ghadirhum ya, sehingga dikenal di kalangan mereka ada Idul Ghadir ya, ini sekitar ini tanggal 18 dari bulan Zulhijjah. Ini dianggap sebagai momentum pengesahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib terhadap umat ini. dan semua itu adalah klaim yang kosong, yang jauh dari kebenaran. Wa anna as-sahabata ta'amaru wa ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Mereka menuduh bahwa para sahabat telah berkonspirasi dan saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fajtama'u 'ala khilafati Abi Bakrin, sehingga mereka berkumpul bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, meninggalkan wasiat Rasul, kata mereka. Tsumma Umar, tsumma Utsman. Kemudian ya, memindahkan kepemimpinan setelahnya kepada Umar, kemudian kepada Utsman. Wa 'azzalu 'Aliyan, dan mereka mengucilkan Ali. Ya. Tidak tahu mereka ya, kalau Ali ibn Abi Thalib sendiri membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan mereka berusaha untuk menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa Ali melakukan baiat sebagai suatu bentuk takiyah. Ya. Kan demikian agama orang-orang Syiah. Ya, agama orang-orang Syiah adalah kedustaan dan menjadikan takiyah yang hakikatnya dusta sebagai 90% dari agamanya. Lebih mulia daripada rukun Islam. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Kemudian bal wattahamu sahabat al-kirama bin nifaqi, bahkan mereka menuduh para sahabat yang mulia sebagai orang-orang munafik. Jadi mereka mengatakan bahwa keislaman para sahabat itu hanya pura-pura. Ya. Kemudian wa tahrifi ayatil Quran ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menuduh para sahabat telah menyimpangkan ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat-ayat Al-Qur'an sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa haqqan annahu man ya'taqidu hadha man ya'taqidu hadha al-i'tiqada fala syakka fi kufrihi, dan suatu perkara yang hak bagi siapa saja yang meyakini ini, menuduh para sahabat yang mulia sebagai orang-orang munafik, menuduh bahwa mereka telah memalingkan atau mentahrif ayat-ayat Al-Qur'an, siapa yang meyakini ini tidak diragukan lagi akan kekufuran orang yang meyakini ini. Li'annahu kadzdzaba al-Qur'an al-Karim wa kadzdzaba as-sunnah al-mutahharah, karena dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci. Amma takdzibuhu lil-Qur'anil Karim, adapun pendustaannya terhadap Al-Qur'anul Karim, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dzakara as-sahabatal kirama, telah menyebutkan tentang para sahabat yang mulia, bi ajmalidz dzikri, dengan penyebutan yang paling indah. Wa wasafahum bi khairis sifat, dan telah mensifati mereka dengan sebaik-baik sifat. Wa akmalin nu'ud, dan dengan sifat yang paling sempurna. Wa radiya anhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala radiya anhum wa ardahum, telah ridha kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bahwa mereka meninggal di atas keimanan. Qala Allahu 'azza wa jall, Allahu 'azza wa jall telah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang telah terdahulu di dalam keislaman dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar ya, ini adanya di kalangan para sahabat. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar, dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dengan apa yang telah mereka amalkan, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Menunjukkan dari sini jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Muhajirin, dan Ansar mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka kaum Muhajirin, kaum Ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mengikuti mereka, Allah siapkan untuk mereka yakni surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, di mana mereka kekal selama-lamanya di dalam jannah tersebut. Ini ya rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya tentang siapa saja yang berusaha untuk mengikuti mereka. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat agung. Ini pujian dan sekaligus ya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah ya kaum atau umat yang terbaik, ya umat yang terbaik, di mana siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam jannahnya, tidak ada jalan yang lain kecuali mengikuti jalan mereka, jalan kaum Muhajirin dan Ansar. Adapun mereka orang-orang Rafidhah yang justru mencaci, mengkafirkan mereka, maka tidak ada yang akan mereka dapatkan kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika mereka tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencabut dari berbagai kejelekan yang telah mereka lakukan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.